Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yawmiddini amma ba'd. Ayyuhal ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di waktu yang berbarokah ini kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Bulughul Maram, kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Masih dalam bab seputar masalah haid dan nifas. Hadis yang ke-6 dari babun nifas, an Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah. Qalat, beliau mengatakan, kunna, kami dulu para wanita-wanita di zaman Rasulullah, kami para wanita sahabat, la na'uddul kudrata, kami tidak menganggap warna keruh, wassufrata, dan warna kekuningan, bercak keruh dan bercak kekuningan, ba'dat tuhri syai'a, setelah suci, syai'an, yani sebagai sesuatu apapun yang ada efek hukumnya. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa lafdhu lahu, dan lafadz ini adalah lafadznya Abu Dawud. Para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullahu taala ini yang membicarakan tentang satu masalah dalam fikih haid dan nifas, dalam fikih haid afwan, yaitu apabila yang keluar dari farjinya wanita itu bukan warna darah, bukan warna bercak merah darah, tapi yang keluar itu adalah bercak warna keruh, coklat-coklat keruh, atau warna kekuningan, as-sufrah, jadi warna kekuningan. Para hadirin ajani Allah wa iyyakum, jadi keluarnya sesuatu yang keluar dari farji wanita yang itu warnanya bukan warna merah darah, baik darah cerah maupun darah kehitaman, tapi warna yang keluar, bercak yang keluar itu adalah kekeruhan, warna coklat-coklat agak kehitaman, atau warnanya itu adalah warna kekuningan, jadi warna bercak-bercak warna kekuningan, jadi coklat agak kuning atau yang semisalnya, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau warna itu keluar sebelum suci. Yang kedua, jika bercak itu keluar setelah suci. Jadi gambarannya kalau setelah suci, para ikhwah, wanita itu keluar darah haid, gitu ya. 1 2 3 biasanya terus, 4 5 sudah mulai nipis, hari ke-6, hari ke-7 suci. Sucinya itu bisa ditandai dengan al-qassatul bayda, keluar cairan warna bening. Jadi hari ke-6, hari ke-7 itu biasanya sudah tidak ada yang merembes, sudah tidak ada yang keluar, hanya masih ada sisa-sisa haid, masih ada bercak-bercak haid. Tiba-tiba di hari ke-7, di hari ke-8 itu ada sesuatu yang keluar, diperiksa, bukan darah yang keluar tapi lendir warna putih. Lendir warna putih ini dinamakan, atau ini yang dinamakan dengan al-qassatul bayda. Al-qassatul bayda itu lendir warna putih di akhir masa haid. Apabila lendir warna putih itu keluar, maka berarti wanita itu telah suci. Maka dia langsung wudu, langsung mandi, terus menjalankan ibadah salat. Atau tidak semua wanita itu keluar al-qassatul bayda. Kadang-kadang ya tiba-tiba gitu aja. Jadi hari ke-7, jadi sisa terakhir, hari masuk ke hari ke-8, diperiksa dengan cara dimasukkan kain kapas, kok kain kapas yang putih bersih di mulut farjinya, ingat ucapan saya, di mulut farjinya, kemudian ditarik kembali, dikeluarkan kembali. Kok kalau masih terlihat yani ada warna merah, ada warna coklat, ada warna apa, itu berarti belum cuci. Tapi kalau dimasukkan di mulut farjinya kemudian diambil kembali, kok kayak semula bersih, tidak ada warna apapun, berarti wanita itu telah apa? Suci. Apabila wanita itu telah suci. Lah, apabila telah suci, anggaplah hari ini, siang ini suci. Lah kok ternyata besok pagi itu ada yang merembes keluar. Kok ternyata besok pagi itu ada yang merembes keluar. Perembesan yang keluar besok itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang keluar besok sekarang sudah suci, sudah dipastikan suci dengan keluarnya qasadul bayadha atau dengan habisnya proses haid, sudah benar-benar bersih. Kok ternyata besok ada yang keluar, dilihat yakni yang keluar tersebut. Bisa jadi yang keluar itu tidak bercak warna merah, tapi yang keluar itu adalah sufrah atau kudrah. Bercaknya itu kekuningan, atau bercaknya itu kecoklatan, atau kehitaman. Begitu. Maka itu tidak ada hukum syar'inya. Itu bukan haid dan bukan istihalah. Ya berarti memang wanita itu keluar yang cairan warna itu dan tidak mengambil hukum syar'i apapun. Dan ini dikatakan oleh Mu'adiyah, kunna la na'uddu yani al-qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a. Jadi kita tidak menganggap adanya warna keruh, adanya warna kekuningan setelah suci syai'. Kami tidak menganggap ada hukum apapun. Jadi tetap suci, tetap sholat, tetap puasa, dan tidak ada hukum haid pada wanita yang semacam itu. Baik, yang kedua. Adapun kalau yang keluar itu adalah darah, sekarang sudah suci. Sekarang ini sudah suci. Kemudian besok kok ada yang merembes keluar, diperiksa ternyata darah. Diperiksa ternyata darah. Ini yang nanti akan kita bahas pada beberapa hadis berikutnya. Satu kasus dalam dunia atau dalam fikih haid dan nifas, apabila sudah suci dapat sehari dua hari kemudian keluar darah lagi. Yani itu beberapa hadis yang akan yani kita bahas nanti pada waktunya. Sekarang saya titik beratkan pada paduan atau pada pembahasan hadis ini. Apabila sudah suci kemudian besoknya atau nantinya atau lusanya keluar, sudah suci kemudian keluar lagi, tapi yang keluar itu bukan warna darah. Yang keluar itu warna apapun, yang penting bukan warna darah. Biasanya itu sufrah atau kudrah, warnanya itu keruh kekuningan atau keruh kecoklatan kehitaman. Enggak tahu keluar tuh kijuan warna apa. Ini ya, kalau enggak keruh warna coklat, keruh warna hitam, kehitaman atau warna kekuningan. Biasanya begitu kasus yang sering muncul itu tidak diunggup, dianggap apapun. Sebagaimana ucapannya Ummu Atiyah mengambil dari kondisi yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sufrah dan kudrah itu adanya, munculnya sebelum suci. Sebelum suci. Gambarannya begini. Hari 1 2 3 itu jelas-jelas yakni wanita keluar darah haid. 1 2 itu masih deras, ketika sudah mulai menipis, 4 sudah mulai menipis, 5 itu sudah enggak keluar tapi masih ada bercak warna darah. Jadi pada waktu diperiksa pakai kapas, itu jelas-jelas kapas itu dikeluarkan masih berwarna merah. Itu berarti masih haid. Hari ke-6 diperiksa lagi pakai kapas, gitu ya. Yang pada waktu diambil itu enggak warna darah, tapi warnanya itu kuning atau warnanya itu coklat atau warnanya itu kehitaman. Sudah tidak ada lagi warna darah. Itu berarti adanya sufrah dan kudrah itu keluar di akhir haid sebelum suci. Di akhir haid sebelum suci. Apa hukumnya? ini dihukumi rentetan apa haid. Jadi masih dihukumi rentetan haid, dianggap belum suci, berarti belum boleh sholat, belum sah untuk puasa. Jadi belum sah, jadi untuk puasa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari secara muallaq, dan hadis ini sahih dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Para wanita di zaman Rasulullah SAW itu kebingungan, kok yang keluar itu warna bercak, warna coklat, gak warna darah, ini hukumnya apa gitu. Akhirnya salah satu di antara mereka nekat. Jadi kapas yang dimasukkan di mulut virginnya itu kemudian dibungkus, dibungkus sama kain, terus dibawa ke Aisyah. Ya, dibawa ke Aisyah. Yuk, mending tuh ada takuan ustazah. Yang masuk takuan ustaz kan gak pantas belas. Jadi tanyakan sama Aisyah. Kemudian dia mengatakan, ya Ummul Mukminin, kalau wanita mengalami kasus semacam ini tuh pripun gitu. Maka beliau mengatakan, la ta'jalanna hatta tarayinnal qassatal bayda. Kamu itu jangan kesusu nganggap suci sampai kamu benar-benar melihat ada qassatul bayda yang keluar. Apa tadi qassatul bayda? Cairan warna bening yang keluar di akhir masa haid. Jadi kamu itu jangan nganggap ini sudah suci, ini masih haid, sampai kamu yakin sudah keluar qassah al bayda. Jadi kesimpulannya dua. Jadi warna apa tadi? Keruh, warna kekuningan yang keluar di akhir masa haid, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, setelah suci terus keluar lagi. Kemungkinan yang kedua, belum suci tiba-tiba darahnya berhenti tapi keluar warna coklat atau keruh. Kalau yang pertama, apa hukumnya? Dianggap suci, itu bukan haid. Yang kedua, dianggap rentetan, rentetan haid, karena wanita ini belum suci. Baik. Ini kalau yang keluar itu pasca haid, di akhir masa haid. Yang kedua, jika warna keruh itu keluar sebelum haid. Jadi misalkan wanita itu biasanya tanggal 1, tanggal 2 itu sudah mulai haid. Tapi tanggal 1 itu perutnya mules, tanda-tanda mau haid, ini ada sesuatu yang keluar dari virginnya. Diperiksa enggak darah, tapi warnanya itu kuning-kuning menanah atau warnanya itu keruh-keruh gimana gitu, enggak ada darah yang keluar, enggak ada darah. Jadi bukan darah cerah, bukan darah hitam, bukan darah apapun, jadi enggak ada warna merah. Yang keluar itu sebelum, jadi di awal-awal masa haid itu yang keluar itu adalah bercak warna keruh atau bercak warna kekuningan. Apa ini hukumnya? Itu bukan haid, karena namanya haid itu harus apa? Darah. Jadi kalau itu keluar sebelum haid, maka saat keluar itu belum dianggap sebagai haid. Mirip-mirip dengan nifas. Kalau ada orang mau lahiran, kemudian ada sesuatu yang keluar, lendir yang keluar. Kalau lendir itu merah warnanya, warnanya kemerahan, merah, berarti itu nifas. Tapi kalau yang keluar itu adalah cairan warna ketuban, warna apa? Warna hijau ya. Warna hijau atau warna apa yang keluar, maka itu bukan nifas. Kenapa? Karena itu tidak darah, sedangkan nifas adalah darah. Begitu juga dengan haid. Yaitu warna kecoklatan dan kekuningan itu bukan haid, karena haid itu adalah darah. Wallahu a'lam. Nah, Faridun azani Allahu iyyakum. Hadis berikutnya an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Annal yahuda, bahwasanya orang-orang Yahudi, kanu idza halatil mar'atu, mereka itu apabila istri mereka itu haid, lam yu'akiluha, enggak mau makan bareng. Jadi orang-orang Yahudi itu kalau melihat istrinya haid enggak mau makan bareng, apalagi tidur bareng, makan bareng aja enggak mau. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah, silakan kan lakukan apapun terhadap istri kalian kecuali jima, jangan sampai jima. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'muruni fa'attaziru, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku lalu saya memakai sarungku, memakai izarku. Fayubashiruni, lalu beliau yakni mencumbuiku wa ana haid, tatkala itu saya sedang haid. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Dan nikah kapan itu? Taib riwayat hadisan ya Allah ya. Masalah ini dianggap tabu ya, gak tabu, dianggap gak tabu ya, tabu, tapi mau enggak mau harus dibahas. Kenapa? Ini satu hal yang harus diketahui oleh suami istri. Karena kaitannya haram dan enggak. Apalagi kalau dalam mazhab para ulama yang mengatakan ini, yang mengatakan wajib membayar kafarah, maka kaitannya panjang. Baik. Apabila seorang laki-laki memiliki istri yang sedang haid, apa yang boleh dan apa yang haram? Ini bojone papat itu kan enggak masalah. Tapi ini bojone isih tok. Haid pisan. Haid suwi pisan. Ini itu yang jadi masalah. Yang butuh untuk dibahas masalah masalah ini. Adapun kalau istrinya 4, istrinya 2, istrinya 3, ngono. Wis enggak ada masalah blas. Blas enggak ada masalah. Para hadirin jazakumullah wa iyyakum. Apabila seorang suami mendapati istrinya sedang haid, apa yang halal dan apa yang haram? Ada tiga pembahasan. Yang dua disepakati, yang satu diperselisihkan. Yang disepakati oleh para ulama, satu, jima. Itu jelas haram. Ittifaqan, dengan kesepakatan para ulama, jima dalam arti masuknya zakar ke farji. Baik tatkala haid sedang deres maupun haid sudah tidak keluar tapi belum suci, maka ini haram. Baru halal kalau sudah suci dan suci. Kalau sudah suci dan bersuci, maksudnya jima itu baru halal kalau wanita itu, istrinya itu sudah suci dari haid dan sudah bersuci, maksudnya sudah mandi. Ini ada air. Kalau enggak ada air ya berarti sudah tayamum. Apakah ini sama hukumnya? Apakah istrinya itu muslimah ataukah istrinya itu ahlul kitab? Karena cara fikih nikah dengan wanita ahlul kitab itu boleh. Secara fikih nikah dengan wanita ahlul kitab itu boleh. Jadi ini satu-satunya masalah fikih yang seorang kafir wajib menjalankan syariat Islam, yaitu mandi janabat demi suaminya yang muslim. Jadi karena sang suami enggak boleh ngumpul istrinya sampai sampai suci dari haid dan bersuci. Jadi enggak boleh seorang suami kemudian dia itu mendapat istrinya sudah 7 hari 8 hari kemudian sudah suci, kemudian wis nanggung Pak sekalian, waduh singko, aduh singko piye to? Suci dulu, mandi dulu, mandi haid. Kalau kemudian terjadi jima, maka kemudian mandi jima. Mandi junub. Itu yang pertama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Yang kedua, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, boleh seorang suami itu bersenang-senang dengan istrinya asalkan pakai izar. Asalkan istrinya itu pakai izar. Dan area yang tertutup izar itu tidak boleh dibuka kalau sedang haid. Izar itu apa? Izar itu kain yang nutup dari mulai dengkul, lutut sampai pusar. Ini lutut sampai pusar itu ditutup gitu ya, entah pakai sarung, entah pakai celana, entah pakai apa. Kalau dia memakai izar, maka yang di luar itu boleh bagi seorang suami bersenang-senang dengan istrinya. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Baik. Yang ketiga, para ikhwatan azanillahu wa iyyakum, yang terjadi perselisihan itu yang di area izar, tapi enggak sampai jima. Yang di area izar. Jadi bolehkah seorang istri itu hanya pakai celana dalam tok? Lalu dikumpuli oleh suaminya tanpa jima dalam kondisi wanita itu haid. Itu yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan haram dan itu fikih mazhab Syafi'iyah. Dan itu mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sebagian para ulama mengatakan halal karena yang penting haramnya itu adalah jima. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih kuat dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali itu. Jadi kecuali itu. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak vulgar ngomong masalah ini. Karena adat istiadat orang-orang jahiliyah dan adat istiadat orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kalau wanitanya sudah haid itu sudah benar-benar enggak mau ketemu, enggak mau makan bareng, enggak mau sekamar bareng, enggak mau apa-apa bareng. Jadi benar-benar wanita kalau haid itu di zaman itu terisolir di rumah tangganya, di keluarganya. Ya kalau karena haid, wanita haid di zaman itu bukan kayak wanita haid zaman sekarang. Ingat ya, zaman itu belum ada pembalut. Ini zaman itu belum ada pembalut. Jadi kalau wanita keluar haid, itu mereka itu ngambil kain. Ngambil kain terus ditutupkan di farjinya, itu dicancang. Tapi sak kuat-kuat kain, sak tebel-tebel kain, ya kayo tembus. Mangkane wanita haid di zaman itu kalau sudah keluar haid mesti pakai langsung ganti pakaian. Langsung ganti pakaian, pakaian yang dipakai selama haid. Dan itu enggak ganti-ganti sampai suci. Sampai suci rambune ora penak ngono, rambune ora penak. Ya ono blentong-blentong warna merah, ya ngene yo. Jadi ya semacam itu. Kalau sudah suci baru kemudian mandi, itu nyedi bajunya direndam kemudian ganti baju kondisi cuci. Lah napa kok gak ganti bendino? Duite sapa? Nyeni anggap ana duite kaine sapa? Zaman itu zaman yang amat sangat tradisional, ilmu tekstil masih sangat sederhana. Jadi untuk bisa mendapatkan kain itu sangat sulit di zaman itu. Meskipun dalam kondisi semacam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Isna'u kulla syai' illa nikah." Lakukan segala sesuatu kecuali satu. Apapun boleh kalian lakukan kecuali satu, yaitu enggak boleh jima dalam arti maksudnya zakar ke farji, itu yang terlarang. Tapi untuk tindakan kehati-hatian, maka kalau seandainya dia melakukan kayak yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Aisyah, yaitu istrinya disuruh pakai izar. Istrinya disuruh pakai izar. Izar itu sesuatu yang nutup dari pusar sampai lutut, kemudian bersenang-senang dengan yang di luar itu, yang di atas itu, maka itu yang lebih baik insyaallah subhanahu wa taala. Terutama ini kalau para suami yang tidak mampu atau yang kurang mampu mengendalikan syahwatnya. Karena sesuatu yang akan menjerumuskan pada perkara haram itu wajib untuk dihindari. Tapi satu masalah lagi. Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi ya'ti imra'atahu, tentang hukuman laki-laki suami yang mengumpuli istrinya. Wahia haid, tatkala suaminya itu sedang haid, tatkala istrinya sedang haid. Kala Rasulullah bersabda, yatasaddaqu bidinar, harus sedekah satu dinar. Au nisfi dinar, atau setengah dinar. Rawahul Khamsah, di sini diriwayatkan oleh Imam Khamsah. Imam Khamsah itu berarti Ahmad dan Ashabu Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa sahahul Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim wa Ibnu Qattan dan Imam Ibnu Qattan. Wa rajjaha ghairuhuma waqfah, dan selain keduanya menganggap hadis ini mauquf. Hadis ini akan diperselisihkan panjang oleh para ulama status riwayatnya. Ada sebagian para ulama mengatakan sahih, ada sebagian para ulama mengatakan dhaif. Dari situ maka para ulama berselisih. Bagi para ulama yang menganggap hadis ini dhaif, seorang suami yang ngumpuli jima dengan istrinya padahal istrinya masih haid. Masih haid itu dalam arti meskipun sudah suci tapi belum mandi. Masih haid itu dalam arti meskipun sudah suci tapi belum mandi. Itu wajib tobat karena dia melakukan dosa besar. Tapi enggak ada hukuman dunianya. Kalau hadis ini dianggap dhaif. Tapi kalau hadis ini dianggap sahih, dan itu mazhab sebagian para ulama kayak Ibnu Hajar dan yang lainnya, maka selain tobat ada kewajiban bayar kafarah. Bayar penebus dosa. Penebus dosanya itu sedekah satu dinar. Berapa satu dinar? Satu dinar itu satu keping uang emas di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu keping uang emas. Satu keping uang emas di zaman itu seberat 4/4 gram emas murni. Jadi ini kalau sekarang uang emas itu 700.000, yuk ping 4/4. Piro? Lumayan. 28. Ini 2,8 juta, 3 jutaan ya. 3 juta. Lumayan tuh. 3 juta. ini. Au nisfi dinar atau separuh dinar, 3 juta bagi 2. Jadi 1 juta setengah. 1 juta setengah. Bagaimana gambarannya ngawur? Enggak. Para ulama kita menjabarkannya berpendapat dengan mazhab ini, mereka jadi menjabarkan bahwa kalau masih di waktu-waktu deresnya darah itu, huh? Itu 1 dinar. Tapi kalau darah sudah sangat tipis, sudah di akhir-akhir masa haid, maka itu setengah dinar. Jadi khilaf yang muncul di kalangan para ulama berangkat dari hadis ini, sahih atau tidak. Rata-rata para ulama hadis menganggap hadis ini lemah, sehingga mazhab jumhur mengatakan tobat tanpa kafarah. Para ulama yang menganggap hadis ini sahih, kayak Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Albani, Ibnu Hajar dan yang lainnya, kalau memang hadis ini dianggap sebagai sahih, maka berarti tobat plus kafarah. Tobat plus kafarah. Oleh karena itu saya katakan tadi di awal, untuk tindakan hati-hatian agar tidak terjerumus dalam dosa besar yang mewajibkan kafarah, maka kalau mau bersenang-senang dengan istrinya pada waktu istrinya sedang haid, maka hendaknya, maka sebaiknya dalam kondisi istrinya memakai izar, yakni mulai lutut sampai pusarnya itu tertutup sehingga tidak dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan yang haram. Wallahualam, ini beberapa hal masalah-masalah kayak begini enggak perlu dipowon panjang lebarkan. Maklumlah ya. Insyaallah subhanahu wa taala itu hukum globalnya yang kita pelajari. Insyaallah subhanahu wa taala semoga ini bermanfaat dan berbarokah. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, anda pilih aja. Ada beberapa yang sensitif, anda khawatir rekaman itu keluar di luar batas. Ustaz, apa hukumnya menggunakan obat kuat? Waduh, mantep nih pertanyaannya. Apa hukumnya menggunakan obat kuat untuk berhubungan suami istri, baik obat dalam yang dikonsumsi maupun obat penggunaan di luar? Hukum asalnya kalau enggak mubah sunnah. Kalau tidak membahayakan, baik membahayakan dalam jangka pendek maupun membahayakan dalam jangka panjang. Jadi obat kuat itu kalau tidak membahayakan dalam jangka pendek atau membahayakan dalam jangka panjang, maka hukum asal berobat itu mubah. Hukum asal berobat itu boleh dan bisa jadi sunnah kalau seorang suami tidak bisa menjalankan kewajibannya memberikan nafkah batin kepada istrinya kecuali dengan itu. Karena salah satu ini diantara tujuan pernikahan adalah munculnya iffah. Iffah itu kehormatan diri, agar matanya gak jelalatan, agar nafsunya tidak membara. Itu dimiliki oleh suami, dimiliki oleh istri. Makanya seorang istri punya hak untuk khulu kalau ternyata suaminya semacam itu. Jadi kalau kita nanti bahas fikih pernikahan, salah satu diantara bolehnya seorang istri untuk menggugat khulu, minta cerai, adalah kalau suami tidak bisa menjalankan kewajiban di titik yang itu, di titik yang yang semacam itu. Dan seorang calon suami kalau memang merasa dirinya tidak bisa jima, maka wajib untuk memberitahukan itu sebelum nikah, karena itu aib dalam sebuah rumah tangga. Lah, kalau seorang suami, seorang laki-laki tidak bisa menjalankan kewajiban dia sebagai seorang suami kepada kepada istrinya kecuali dengan cara itu, maka menjadi disyariatkan. Dan titik minimal syariat adalah sunnah. Titik minimal syariat itu adalah sunnah. Tapi apabila membahayakan, maka kembali pada kaidah umum, yaitu wala dharara wala dirar, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri maupun orang-orang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum ikhtilat di kendaraan umum seperti bimo dan bus? Kalau anda hukumnya haram, terus antum mau apa? Jadi ini yang dalam dunia fikih namanya mata'umu bihil balwa. Jadi mata'umu bihil balwa, sesuatu yang merebak, gak bisa dihindari padahal gak boleh. Tapi gak bisa dihindari. gak bisa untuk dihindari. Sesuatu yang semacam itu, sesuatu yang semacam itu hukumnya adalah kalau memang harus melakukan itu, lakukan dengan merasa dia berdosa, memperbanyak istighfar. Tapi gak bisa saya mengatakan haram. Haram, gak boleh naik bis. Terus aku naik apa? Ini, naik kendaraan pribadi, duitin di tukang mobil dewe. Ini, anggaplah bisa kendaraan pribadi. Tapi fikih ini kan muncul di pasar, muncul di mall, muncul di warung, muncul di toko. Ini, pasar tradisional, arep enggak ikhtilat, piye carane? Ini, mau ke toko enggak ikhtilat, bagaimana caranya? Wong pengajian kadang-kadang yo, ya ini dan itu. Jadi ini yang namanya di negeri kita, ini yang namanya ma ya'umu bihil balwa. Sesuatu yang merebak dan enggak bisa dihindari. Sesuatu yang merebak dan enggak bisa dihindari. Maka hukumnya adalah kalau memang harus melakukan itu, yang hukumnya adalah pertama usahakan untuk dihindari semaksimal mungkin. Tapi kalau memang enggak bisa harus melakukan itu, maka jadi maka lakukan, tapi dengan merasa berdosa, memperbanyak istighfar kepada yakni Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang semacam ini itu persis yang dilakukan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Tatkala beliau mendengar dari sabda Rasulullah SAW, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Kemudian beliau pindah ke Syam pada waktu BAB dan pipis. Kemudian beliau pindah ke negeri Syam. Di negeri Syam itu rata-rata rumah itu WC-nya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Rumah di zaman itu kan warisannya orang-orang Nasrani, enggak ngerti masalah hukum. Beliau yakni apa yang dilakukan? Haram masuk WC, lebih terusan. Yakni yang dilakukan tetap ke WC, berusaha menghindar, tapi tetap gak iso namanya, memang menghadapnya ke arah yakni ke arah situ, sambil memperbanyak istighfar yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma ya'umul bil bawa itu menjadikan hukum sedikit menurun, tapi bukan berarti menjadi halal. Tetap gak boleh, hanya menjadi menurun hukumnya yakni dan memperbanyak istighfar kepada yakni Allah Subhanahu yakni wa taala. Kenapa pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu kadang-kadang niatnya rodok ora bener, mbok bener mbok ora, mudah-mudahan niat bener yang tanya. Nek difatwakan boleh, ngono ku seweneng. Alhamdulillah Ustaz, ngono e. Ngene. Dikatakan haram, yo enggak dipake. Ngene. Seandainya ana katakan haram ngono, blas gak digubris. Ngene. Memang ngene enggak, bagaimana caranya? Anggaplah bis mampu dihindari. Ini pesawat terbang. Ngene, sak suge-sugene wong bis mampu menghindari karena punya kendaraan pribadi. Lah nek naik pesawat. Ini arep pesawat pribadi. Ini gimana caranya? Ini gimana caranya? Sulit. Jadi untuk hal-hal semacam itu sulit. Ini namanya mau bil balwa. Jadi tetap kita hukum apa adanya, tapi diperingan hukumnya. Dan itu namanya fikih ma ya'umu bihi al balwa, sesuatu yang sulit untuk dihindari. Dan ini pada titik semuanya. Tai cica. Itu hukumnya kan najis. Hukum asal. Tapi arep dinajiskan bagaimana caranya? Wong cicak itu enggak pernah duwe sopan santun. Ini nyilek sewom barangan. Apakah menggunakan emotion wajah di WA sama dengan melukis gambar bernyawa yang hukumnya dilarang? Ada khilaf di kalangan para ulama kontemporer. Ana secara pribadi mengatakan boleh. Ini ana secara pribadi mengatakan boleh. Jadi dengan segala khilaf yang muncul di kalangan ini para ulama. Berkaitan dengan hadis Nabi, bila suatu daerah terkena wabah penyakit di mana yang di dalam dilarang keluar dan yang di luar dilarang masuk, bagaimana dengan kasus di Cina yang termasuk kategori kafir? Apakah orang muslim yang terlanjur di sana bisa memilih keluar atau tidak? Hadis ini dalam Bukhari. Jadi kata Rasulullah SAW, apabila muncul wabah di satu daerah, maka yang di luar jangan masuk, khawatir terkena wabah. Yang di dalam yang sudah kena wabah jangan keluar. Kenapa? Karena kalau dia keluar wabah ini merebak. Keberadaan yakni dia menyelamatkan dirinya dengan memudaratkan banyak orang itu malah dosa. Lebih baik dia bersabar, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak memudaratkan orang lain. Enggak cuma saya. Kalau yang di dalam kapan enggak boleh keluar? Kalau dia kena. Dan kalau keluar itu berpotensi membahayakan yang di luar. Oleh karena itu, ada dua kemungkinan hukum dalam masalah ini. Kalau yang di dalam, yang di luar, itu jelas gak boleh masuk. Ya ini kecuali untuk satu masalahat besar, misalkan tim medis atau apa yang dia itu antisipasi sekuat tenaga untuk tidak, itu dan untuk kemaslahatan besar. Yang di dalam ada dua hukum, yang di dalam dan enggak kena dengan alat-alat modern, ini penelitian, pemeriksaan medis, ini dan itu, dipastikan dia itu pemeriksaannya hasilnya negatif, silahkan keluar. Jadi silahkan keluar. Karena yang dikhawatirkan oleh beliau atau dalam bahasa fikihnya itu illah dari hadis tadi, enggak berlaku bagi orang tadi. Jadi illah bagi hadis tadi kan merebaknya di luar, padahal dia enggak. Dan itu bisa dilakukan pada zaman sekarang. Itu yang pertama. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang sudah kadung kena, hukum asalnya dia harus tetap di dalam, enggak boleh keluar. Dia wajib menerima takdir, sabar dengan takdir itu dengan dia meninggal dunia. Kenapa? Karena kalau keluar itu apa? Kalau keluar itu madharat dia. Itu memadharatkan banyak orang dan kemaslahatan umum lebih dikedepankan daripada kemaslahatan khusus, kecuali satu kondisi. Apabila pemerintah jadi memutuskan untuk memerintahkan dia keluar dengan cara tertentu agar tidak merebak di tempat yang lain, kayak yang dilakukan oleh pemerintah kita dengan mengisolir mereka di Natuna, itu boleh-boleh aja. Yani, kenapa? Karena illah dari hadis ini, keluar dengan membawa virus itu yang nantinya berakibat merebak ke banyak tempat, sehingga yang seharusnya itu bisa ditutup di satu tempat malah menyebar ke berbagai macam daerah. Dan virus corona yang sekarang di Cina itu jelas-jelas masuk dalam hadis ini. Jadi jelas-jelas masuk dalam hadis ini. Jadi karena di zaman dahulu kasus ini juga sudah pernah ada. Ada salah satu di antara sahabat mulia, salah satu di antara 10 sahabat yang masuk surga, yakni yang dijamin masuk surga, itu meninggal dunia karena penyakit wabah ini. Siapa? Abu Ubaid al-Mujarrah. Abu Ubaid al-Mujarrah meninggal dunia karena wabah penyakit malaria, taun yang ada di negeri Syam. Tatkala itu, maka beliau di dalam bertahan tidak keluar. Jadi akhirnya beliau pun meninggal dunia di dalam dan wabah itu bisa ditutup sehingga tidak keluar. Yang mau masuk ditahan, enggak bisa masuk. Ingat ilmu kedokteran di zaman itu belum sekuat ilmu kedokteran yang ada pada zaman sekarang. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan orang muslim yang terlanjur di sana memilih keluar atau tidak? Dalam masalah ini tidak ada muslim dan kafir. Yang kita bahas juga fikih muslim, wong kafir kagak dihukumi. Ini muslim kalau sudah kena di dalam, bersabarlah, yakni daripada dia kalau keluar yakni membahayakan banyak orang, kecuali dengan satu kondisi tadi dijamin oleh pemerintah, ditangani langsung oleh pemerintah sehingga diharapkan tidak merebak di tempat dia keluar dari tempat tersebut. Bagaimana kaidah mengangkat tangan dalam berdoa? Kaidah apanya? Ini kaidah ngangkat tangannya atau cara ngangkat tangannya. Dalam kaidah doa itu ngangkat tangan atau tidak, secara umum ada tiga kemungkinan. Ini doa itu ada tiga kemungkinan yang berkaitan apakah doa itu sambil ngangkat tangan atau tidak. Ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, apabila didapat hadis sahih Rasulullah SAW doa di waktu khusus sambil ngangkat tangan, maka syariatnya ngangkat tangan. Jadi doa ngangkat tangan di waktu khusus, apa contohnya? Jadi ya Rasulullah SAW di saat ibadah beliau ngangkat tangan, kayak doa pada waktu di atas sofa, doa pada waktu di atas Marwah, yani doa pada waktu istisqa, doa pada waktu apa gitu ya, yang memang di situ adalah posisinya ibadah khusus, kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa khusus, maka dan beliau ngangkat tangan, maka syariatnya ngangkat tangan. Ini tidak ada khilaf setahu saya di kalangan para ulama. Yang kedua, kalau Rasulullah SAW itu melakukan doa saat ibadah khusus dan di situ beliau tidak ngangkat tangan, maka syariatnya tidak ngangkat tangan. Kalau ngangkat tangan malah salah. Contoh, doa, yakni pada waktu, yakni doa pada waktu duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni, terus naruh ngangkat tangan ini. Itu Rasulullah SAW juga sudah doa di situ tempat itu dan beliau tidak ngangkat tangan di tempat khusus. Doa menjelang salam, innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Itu juga doa, tapi Rasulullah SAW tidak ngangkat tangan. Jadi doa yang berkaitan dengan kondisi khusus, ibadah khusus, itu tergantung dalil. Kalau di situ Rasulullah ngangkat tangan, maka ngangkat tangan. Kalau di situ beliau enggak ngangkat tangan, maka jangan ngangkat tangan. Yang ketiga, doa mutlak. Doa mutlak itu doa yang tidak terikat dengan apapun. Is butuh pengin dungo, ya dungo. Enggak butuh ya. Ya wis, ngene. Ya saat itu enggak kepengin doa, kepengin baca Quran ya silakan. Kayak doa antara adzan dan qomat. Doa apa? Selesai salat. Itu kan mau doa monggo, enggak doa juga enggak apa-apa. Aslinya yang setelah salat itu cuma zikir kok. Mau doa monggo, enggak doa juga enggak apa-apa. Kemudian masuk masjid, kemudian dia doa. Mau doa monggo, enggak doa juga enggak apa-apa. Doa-doa mutlak semacam itu, hukum asalnya ngangkat tangan. Hukum asalnya ngangkat tangan. Tapi seandainya dia tidak ngangkat tangan, maka dia tidak kehilangan makna doa, hanya kehilangan adab. Hanya kehilangan adab. Karena salah satu di antara adab berdoa itu ngangkat tangan, dan salah satu yakni posisi orang itu mustajabnya doa adalah dengan ngangkat tangan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innallaha hayyun karim. Sungguhnya Allah itu maha pemalu, maha pemurah. Allah itu malu kalau ada hambanya ngangkat tangan kepadanya lalu Allah mengembalikan dalam kondisi tidak mendapatkan apa-apa. Jadi itu tiga kaidah dalam fikih doa, kapan ngangkat tangan dan kapan tidak ngangkat tangan. Jadi secara umum kondisi khusus, dan itu terbagi dua dengan kondisi umum. Wallah alam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, semoga ada barokahnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa barakan bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.